Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu kami menghadirkan narasumber yaitu Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Dan untuk Hikmah Pagi kesempatan hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti liputan kegiatan Tablik Akbar bersama Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Dan seperti biasa pula, kami mengajak Anda untuk membuka Al-Quran karena Ibu Ustazah Hajah Faridah Hanum akan mengajak kita semua untuk membaca dan kemudian merenungi isi Al-Quran. Dan pagi ini Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum juga akan mengajak kita, memberikan kepada kita satu metode betapa mudahnya mempelajari dan membaca Al-Quran. Pemirsa, marilah kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selawat serta salam semoga disampaikan kepada para nabi kita dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersusah payah bekerja keras untuk terlaksananya acara ini. Dan juga kepada bapak ibu yang telah memenuhi undangan kami, ada yang dari Lampung, dari Sukabumi, ya Bu ya, dari Cianjur, mudah-mudahan dari Jepara juga ada yang datang. Katanya tadi juga ada yang dari Makassar, ada yang dari Jember dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan langkah bapak dan ibu dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah yang dilipat-lipat gandakan balasan kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan judul yang akan kita bahas, yaitu mengkaji keajaiban Al-Quran dan cara mudah memahaminya. Maka dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu pesan dari Allah yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Artinya, hai hamba-hambaku, pada bulan Ramadan aku turunkan awalnya Al-Quran. Lalu kita tanyakan, ya Allah, buat apa sih Quran itu? Allah menjawab lagi, hudalinas. Quran itu petunjuk hidup manusia. Nah namun bapak ibu yang dimuliakan Allah, sangat sayang sekali di zaman sekarang banyak benar manusia tidak bisa membaca petunjuk hidupnya. Dan yang paling banyak lagi bisa membaca tetapi tidak mengerti yang dibaca. Betul apa tidak Bu? Nah maka dalam kesempatan ini kami khususnya saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu bagaimana caranya supaya kita tuh dapat memahami Al-Quran dengan mudah tuh. Allah bertanya kepada kita di dalam surat 54 itu berkali-kali Allah bertanya. Mari kita lihat pertanyaan Allah. Tolong ibu yang bawa Quran dibuka surat 54. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ibu dengerin, Allah bertanya nih, kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu tadi di surat di ayat 17. Tolong ibu sambung ke ayat 22. Ayat 22. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sama kan bu, bapak nadanya ya. Sama dua kali. Satu lagi bu, 32. 32. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Tiga kali bu, pak. Satu lagi bu, ayat 40. Yang ke-40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Empat kali, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Allah bertanya sampai empat kali. Kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Masya Allah. Ibu, coba dibawa ke diri kita, bapak. Bapak kalau ngomong sama anak atau ibu, empat kali enggak didengar sama anak kita. Diapain anak kita, bu? Dijewer kupingnya, benar enggak? Enggak dengar ya, mama ngomong berkali-kali. Nah begitulah gambarannya nasib kita sekarang, bapak ibu sekalian. Kita udah dijewer oleh Allah, udah dijewer masih juga enggak tahu diri, benar enggak? Masya Allah. Nah sekarang saya tanya, kita yang kumpul di sini mau enggak ngambil pelajaran, bu, bapak? Nah, kita bilang Tuhan, kami mau mengambil pelajaran, bagaimana caranya? Nah, bu, bapak, dalam Quran Allah cerita kita punya musuh namanya setan. Dengar enggak sekarang, bu? Nah, setan jawab lagi bilang sama Allah. Tolong dilihat surat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi cara membaca Quran, pertama sekali berlindung kepada Allah supaya tidak masuk ajaran setan, bapak ibu sekalian. Nah berapa tempat tadi bu? 5 tempat. Mari kita ta'us, kita berlindung karena kita mau mengambil pelajaran. Kita berlindung kepada Allah. Kita baca ta'us 5 kali. Tapi ibu Hayati jangan hanya sekadar membaca apa namanya lewat saja ya, karena kita takut nih setan tadi bu. Ibu mau berangkat udah dihadang sama setan. Nggak usah pergi, ngapain, kata setan. Berantem dulu nggak tadi bu, ada tamu datang lah, kepala pusing lah. Tapi karena ibu kuat, ibu menang, bapak menang sampai di sini. Nah setannya kalah. Tapi jangan bilang ibu setan kalah terus dia nggak mengganggu. Dia datang sekarang. Nah bagaimana dia masuk sekarang? Katanya sampai dilarang ngaji ke Istiqlal jauh-jauh, apalagi dari Cianjur ya bu ya, dari yang jauh, dari Subang juga. Ngapain sih jauh-jauh ngaji, katanya. Nah kata ibu, biarlah saya pergi. Akhirnya ibu menang, kata setan. Kalau begitu ya deh, nyampe di sana cari tempat nyender biar ngantuk itu pak. Kalau enggak dapat tempat nyender, cari teman ngobrol. Benar ya bu ya, hati-hati mana yang ngobrol, berarti kemasukan. Tuh kata ibu, bukan kata saya. Masya Allah. Nah yuk bu, biar setannya lari pak, kita berlindung 5 kali ya. Yuk kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari depan, belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ke hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, mudah-mudahan setannya pergi. Nah, sekarang kita mau belajar berguru kepada Allah. Tuhan, bagaimana caranya kami belajar Al-Qur'an? Jelas, Ibu? Maka Allah mengajarkan, tadi sudah dibaca ayatnya, tapi saya ingin diulang lagi. Surat 44 ayat 58. Yuk, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bapak. Surat 44 ayat 58. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran. Masya Allah. Ibu di belakang dengar gak, Bu? Alhamdulillah. Apa kata Allah tadi? Kami mudahkan Quran dengan bahasa kamu. Kamu siapa, Bu? Kamu kita, saya, Ibu, Bapak. Kita orang mana? Indonesia. Jelas, Ibu. Tujuannya supaya dapat pelajaran. Kalau saya datang ke sini, ayo baca surat Al-Waqiah rame-rame, sadaqallahul azim, terus pulang, dapat enggak pelajaran, Bu? Nah, maka saya ajak Ibu sekarang, buka Qur'annya, kita mulai bahasa kita ya, supaya dapat pelajaran. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata Bu Farida loh. Ya, Bu, ya. Tuh. Nah, caranya gimana, Tuhan? Coba disambung ke surat 75 ayatnya 16 sampai 19. Bagian siapa? Siapa yang mau surat baca? Surat 75 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat atau menguasainya. Ayat 17. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ayat 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Ayat 19. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, Ibu, barusan Allah mengajari kita pertama sekali bahasakan ke bahasa kamu. Sudah itu, kalau bacanya jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu terlalu cepat. Enggak dapat pelajaran. Sambung satu lagi, 38 ayat 29. Yo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, supaya dapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran. Ini kitab, kitab mana, Bu? Ini yang lagi Ibu pegang sekarang. Kata Tuhan, kami turunkan kepadamu. Mu siapa? Manusia. Kita manusia enggak, Bu? Tuh, diturunkan Quran. Di dalamnya penuh berkah. Tapi enggak berhenti ayat sampai di situ. Biasanya kita kan, ay, bacalah ini supaya dapat berkah, kan gitu. Nah, ada lanjutannya. Supaya diperhatikan ayat demi supaya mendapat pelajaran. Masya Allah. Jadi baca Quran khatam balik lagi, khatam balik lagi, tapi tidak dapat pelajaran, berarti belum tercapai tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an. Jelas ibu? Nah sekarang saya tanya, berapa macam tadi ajaran Allah? Pertama, bahasakan ke bahasa kamu. Yang kedua, bacanya perlahan. Yang ketiga, perhatikan ayat demi supaya dapat lalu pikirkan tuh apa ya maksud Allah, bagaimana caranya saya dengan perintah atau larangan ini tuh. Begitu ibu baca Quran. Pakai bahasa sendiri jadi paham, betul apa tidak? Tuh. Sekarang kita coba, kita tanyakan apa asal-usul kami Tuhan. Tolong dibuka surat 23 ayat 12 sampai 13 saja deh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Harus satu lagi. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Bahasa Arab, tidak tahu aku Tuhan. Makanya bahasakan ke bahasa kita. Tadi sudah diartikan, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Bagaimana tuh Bapak Ibu sekalian? Jadi apa yang kita makan, ibu makan, bapak makan, lalu diambil oleh Allah saripatinya. Kalau orang perempuan disimpannya di tulang dada, orang laki-laki di tulang pung. Datang kewajiban menikah. Nah gabungan setetes air tadi, kalau Allah mau menjadikan manusia, itu sudah dijaga oleh malaikat. 40 hari segumpal setetes air, segumpal darah, segumpal daging, lalu dibentuk oleh Allah jabang bayi. Nah sudah sempurna jabang bayi, Allah cerita lagi, wa iza sawaitu wa nafakhtu fihi miruhi. Tatkala aku lihat kejadiannya sudah sempurna, aku tiupkan roh ke dalamnya. Nah hiduplah si jabang bayi dalam rahim ibu, 9 bulan lahir ke dunia. Itulah asal usul kita. Nah jadi saya hidup karena bergabung rohani dan jasmani. Sekarang kita tanyakan lagi, kita ada di mana bu? Dunia. Kita tanyakan ke Allah, Tuhan dunia ini apa sih Tuhan? Tuh dijawab lagi. Tuh enaknya kalau tahu Quran, tanya jawab sama Allah. Tolong lihat surat 40:39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah bu, Allah mengatakan dunia ini hanya sementara, akhirat itulah yang kekal. Jadi ada di mana kita bu? Di bangunan sementara, kampung yang sebenarnya sono, masya Allah. Tanyakan lagi sekarang Tuhan, selama di bangunan sementara ini kami ngapain? Nah tolong disambung lagi surat 6 ayat 158. Mereka tidak menantikan apa-apa selain Ta'uz dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Mereka tidak menantikan apa-apa selain datangnya malaikat malaikatul maut kepada mereka, atau datangnya Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu pada hari datangnya sebagai ayat-ayat Tuhanmu. Tiada manfaat lagi iman seseorang pada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha dengan amal kebajikan. Dalam imannya katakan, hendaknya kamu menunggu karena kami juga menunggu. Sadaqallahul azim. Jadi ada, kalau di Quran yang begini Bu, ada disempurnakan, jadi enak bacanya. Saya ulang sedikit ya. Auzubillahinasyaitonirrajim. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Ya. Jadi yang sedang kita tunggu adalah kedatangan malaikat mencabutnya roh itu, nanti ada alatnya namanya nyawa itu. Nah, kalau roh sudah dicabut, tinggallah si jasad diam, kaku, enggak ada apa-apa. Ibu sebut orangnya sudah mati. Terus kedengaran si anu mati. Kita bilang apa, Pak, Ibu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya yang datang dari Allah, kami kembali kepada. Tadi yang datang dari Allah yang mana? Roh yang ditiupkan. Ini asal dari tanah. Nah, jadi orang mati, rohnya pulang ke Allah, jasadnya masuk ke dalam, dimakan sama cacing. Jadi kalau gitu, taulah kita sekarang, yang kelihatan sekarang nih bakal makanan cacing semuanya. Masya Allah, Ibu. Kalau boleh saya bertanya, yang kita rawat mati-matian yang mana, Bu? Yang mau dimakan cacing, benar enggak? Minta bedak, minta duren, minta baju, minta lipstick, dibeliin, benar enggak? Minta rumah, minta mobil, itu semua kesenangan yang mau dimakan cacing. Roh kita enggak butuh yang begitu-begitu. Dia hanya butuh kepada Allah. Boleh enggak dilarang? Allah bilang, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Aku enggak pernah mengantuk, enggak pernah apa kerjaanmu Tuhan? Tuh, aku bikin jeruk, bikin pisang, bikin apa lagi, Bu? Bikin ikan, bikin ayam, bikin telur, bikin macam-macam sebumi. Itu untuk kita makan. Makanlah, Allah tidak larang kok. Jasadmu mau kamu baguskan, silakan. Tapi yang diingatkan, roh saya jangan diabaikan. Roh kita butuh juga, Bu, butuh mandi, butuh makan, butuh pendi, sama dengan jasad. Nah, tapi mandinya tidak ada di bumi ini, makannya tidak ada di bumi ini. Nah, itulah gunanya Al-Qur'an diturunkan. Di dalam Qur'an dikasih tahu mandinya bagaimana, makannya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Bapak ibu punya anak, sebulan enggak dimandikan, kayak apa anak kita, Bu? Bau sekali, enggak dikasih makan sebulan. Kurus kering, enggak diberi pendidikan. Bodoh, bloon, benar enggak? Nah, jadi banyak roh-roh sekarang yang sudah sakit, bau, bloon lagi. Ada enggak kira-kira sini, Pak? Bu? Insyaallah yang hadir di sini enggak. Yang sono, yang jauh. Nah, apa contohnya roh sakit? Tuh, orang yang membunuh, merampok, perang-perangan, itu rohnya enggak ngerti karena enggak pernah dirawat. Saya yakin kalau roh kita sudah dirawat, insya Allah kita tidak akan tergila-gila, tidak akan merebut dunia ini dengan cara paksa, dengan cara yang tidak diredoi Allah. Nah, jadi tadi kita ada di mana, Bu? Di dunia. Kita hanya sementara sedang menunggu kedatangan malaikat mencabut. Ibu ingin tahu enggak cara malaikat cabut nyawa, Bu? Coba lihat 79 ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat 2. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tuh, Allah sampai sumpah, Bu. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ibu pilih mana, Bapak pilih mana, Pak? Tolong disambung lagi ke surat. Ke surat 89 ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas bagi diridoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bu, yang dipanggil yang lembut tuh, Bu, siapa tadi? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perasaan udah sering tuh ayat dibaca, tapi gak tahu ujung pangkalnya. Benar gak, Bu? Tuh. Nah, jadi tatkala seseorang lagi sakarat, kalau orangnya baik, datang malaikatnya juga cakap, Bapak Ibu. Apa malaikat katakan? Hai jiwa yang tenang, mutmainnah. Tapi bukan nama, ya Bu ya. Kalau gitu kata Ibu, tak ganti nama. Jadi mutmain, enggak ngaruh. Ya Bu ya, kata anak muda enggak ngaruh. Jadi perbuatan jiwa yang tenang. Pulang yuk, kata malaikat. Allah redo kepadamu. Di sana kamu bakal senang di dalam surga. Itu jiwa tenang, Bu, Bapak. Tapi kalau jiwanya di sini penuh segala rupa kejahatan, walid, serakah, sombong, hasad, riya, jahat sangka, keluh kesah, apalagi dendam, kesumat. Kan ada itu ya, Bu, ya. Penuh, Bapak Ibu jangan bilang saya enggak punya, semua manusia punya. Nah, jadi apa tugas kita selama di dunia? Harusnya mencari ketenangan. Jadi orang kenapa berantem, membunuh? Karena di dalam dirinya ini ada musuh, dia enggak bisa mengalahkannya. Karena dia enggak kenal sama yang punya diri, gimana mengalahkannya? Nah, kalau kita tidak bisa menghilangkan itu, maka malaikat datang kepada kita, kata Allah, ngeri kalau engkau lihat, kata Allah, bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Nah, kata-kata kafir, ingat Ibu, bukan KTP. Ada enggak orang mati bawa KTP, Pak? Enggak ada. Orang mati tidak bawa KTP, Allah tidak lihat KTP, yang dilihat rohnya pulang, bagus, putih atau hitam. Jelas Ibu, dikata Allah kalau kamu melihat bagaimana Allah memukul mukanya, punggungnya, engkau ngeri sekali. Untung tidak dilihatkan sama kita ya Bu ya, kalau dilihatkan mati pula kita Bu. Bagaimana saudara kita dipukul oleh malaikat, ditendang, ditarik nafasnya itu. Nah, itulah cara malaikat mencabutnya. Kita pilih mana, Bu? Pilih yang tenang. Supaya jiwa bisa tenang nih, gimana ya caranya Tuhan? Nah, Allah pesan nih sama kita selama di dunia, tapi surat 5 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Pak, Allah mengajarkan kita, Ibu, dengerin baik-baik, kata Allah, supaya beruntung hidup di dunia, beruntung di akhirat. Bagaimana caranya? Pertama sekali, hai orang iman, takwalah tuh. Disuruh bertakwa. Caranya gimana Tuhan supaya kami takwa? Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitab, jangan ragu-ragu. Di dalamnya ada petunjuk supaya kamu jadi orang takwa. Masya Allah. Lah kitab dibaca-baca begitu aja, enggak jadi-jadi takwa kalau enggak dapat petunjuk. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat itu tadi, cari jalan untuk sampai kepada Allah. Disuruh ibu. Jadi baca Quran itu untuk apa? Sampai kepada yang kirimnya. Jadi selagi di dunia ini Pak, cari Allah. Bukan nanti aja, sekarang-sekarang cari. Di mana engkau, bagaimana engkau, apa hubunganku dengan engkau. Itu harus dicari. Di mana dicarinya? Dalam Quran. Coba sambung lagi surat 42 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelum kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu, satu lagi bawahnya, Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Bu, Allah mengatakan, Allah turunkan Quran wahyu. Sebelum kamu tahu wahyu, kamu belum tahu apa itu iman. Dan kami jadikan Quran itu cahaya, kata Allah. Jadi Quran ini cahaya yang akan menyampaikan kepada Allah. Ibu pernah dengar enggak? Allah itu juga cahaya. Nurun ala nur. Allah berlapis-lapis cahaya. Tapi tidak bisa diserupakan dengan cahaya ini. Nah, kita diteteskan sedikit ruh, ditiupkan cahaya. Nah, namun cahaya kita sering redup, Pak. Sering redup, mata melihat yang porno redup cahayanya, hitam malah. Kuping mendengarin kata-kata yang enggak baik, gosip ya Bu ya, kalau Ibu gosip kotor rohnya, hilang cahayanya. Mulut ngomong semaunya, kotor rohnya itu tadi. Nah, maka hidup kita tidak bisa tenang, Bapak Ibu sekalian. Gelisah, resah, cemas, khawatir, putus asa, dendam dan sebagainya. Karena cahayanya sudah tidak ada. Nah, kata Nabi, kalau engkau tidak bisa mengembalikan cahaya itu sampai akhir hayat, maka keluar nanti aspal tuh. Nah, mana bisa ketemu Allah? Aspal dengan cahaya tidak akan ketemu. Quran ini cahaya yang akan menyampaikan kita kepada cahaya besar. Maka tenang hidup kita. Kenapa? Karena cahaya besar udah janji, Pak. Apa janjinya? Tolong dilihat surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Tapi ujung-ujungnya siapa yang bisa? Bu Arto. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Terus. Ayat yang ketiga, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang ayat keempatnya, Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Satu lagi, ayat yang kelima. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Masya Allah, Bu. Kalau kita sudah kenal Allah, nurut apa yang disuruhnya, menghentikan yang dilarangnya, udah beralquran, Quran tidak menyuruh lima aja kok, Bu, masih banyak yang lain. Bagaimana cara menghilangkan hasad, tamak, pelit, serakah, itu ada. Nah, kalau kita udah nurut, apa kata Allah? Kalau kamu punya kesulitan, aku yang akan mengeluarkan. Kalau kamu tidak punya uang, aku kasih rezeki dari tempat tidak diduga. Kalau kamu banyak dosa, akan kuhapus dosa-dosamu. Dan aku akan memberikan, memudahkan di dalam urusanmu. Enak apa tidak, Bapak Ibu? Enak banget, Bapak Ibu. Kalau kita sudah kenal dengan Allah. Nah, maka dari itu, dalam kesempatan ini saya mengajak, mari kita cari Allah. Di mana kita cari, itulah gunanya Al-Quran. Jadi kalau ibu, bapak baca Quran khatam berkali-kali, tapi tidak dapat, tidak sampai ke Allah, tidak kenal diri, tidak kenal Allah, masih saja bisa ngebohong, tandanya belum baca Quran, belum tahu iman. Jadi kalau sudah kenal sama Allah, kita tidak perlu, Bu, doanya apa sih, Bu, biar banyak rezeki? Doanya apa sih, Bu, biar anak nurut? Ngomong aja bahasa Indonesia, Allah ngerti kok. Ngerti gak Allah bahasa Indonesia, Bu? Ngerti. Kenapa susah-susah hidup ini? Bingung banget, saya mau doa, cari dulu orang Arab. Pak, tanya, buatin dong bahasa Arabnya, saya mau berdoa. Sulit banget hidup ini, benar gak? Bahasa sendiri, mau bahasa Sunda, mau bahasa apa, silakan. Jadi yang dibilang Quran itu apa, Bu? Nih, Allah suruh kepada kita. Wa minal laili fatahajjad binafilatallak asa ayyab asa karabbuka maqamam mahmuda. Kirim surat, hai hamba-hambaku yang lagi tidur nyenyak, sebagian malam bangun bertahajud. Nah, lalu ibu laksanakan, berarti ibu sudah beralquran. Jadi perintah-perintah dalam Quran itu laksanakan supaya dekat dengan dia. Dijamin kata Allah, bahkan dikirim nanti kalau aku tidak datang malaikat kusuruh. Tolong lihat lagi surat 41 ayatnya, ayat 30 dan 31. Itu janji-janji Allah untuk kita. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, Maha Bapak benar, Ibu sekalian, Allah janji, barang siapa mengatakan, berkata dengan membaca lain, Pak. Baca tiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kesusahan dikit, cari orang pintar. Nah, ini yang berkata, berkata itu nampak dalam perbuatannya. Saya mengatakan saya dokter, ibu kecemoohin saya. Ih, ngaku-ngaku dokter, benar enggak? Lah orang saya cuma membaca, kenapa ibu marah? Kan gitu. Nah, kalau berkata nampak dalam perbuatan. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah, enggak goyang sedikit juga. Apapun yang terjadi di alam ini, dia hanya berunding dengan Allah. Jadi di dunia ini ada dua daerah. Daerah Allah, daerah setan. Nah, di daerah Allah, kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatan Tuhan yang pemurah, yaitu Quran, kami kaitkan setan kepadanya. Nah, jadi kalau tidak mau berQuran, kita udah sama setan aja tuh. Dan setan tidak melarang bapak ibu sholat. Suruhnya juga sholatlah, sedekahlah, hajilah, tapi semua udah masuk campuran, gak terasa, karena setan tuh licik sekali. Kalau kita gak betul-betul mengenal Allah, mengenal diri kita, gak tahu bisik-bisikannya di dalam dada kita. Itulah gunanya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Selama kami di dunia ini, Tuhan nunggu penantian malaikat datang, apa yang kami kerjakan? Allah pesan, coba surat 62 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, supaya beruntung, selamat. Dengerin Bapak Ibu. Pertama, sholat. Sesudah sholat, jangan tidur lagi. Jangan duduk-duduk. Jangan zikir-zikir. Karena apa? Allah perintah, sesudah sholat bertebaran di muka. Dalam bertebaran itu, ingat Allah sebanyak. Jadi zikir tuh bukan yang dibaca saja. Dalam mengingat Allah lagi kerja, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau kerja apa saja, ingat Allah. Itu zikir yang namanya, kata Allah, hamba kesayanganku, zikirnya enggak duduk, enggak berdiri, enggak berbaring. Zikir terus. Bukan yang dihitung-hitung, tapi sebanyak-banyaknya. Berapa banyak zikirnya, Pak? Sebanyak-banyaknya kok, kata Allah. Berarti kalau dihitung-hitung, kata siapa? Ayo. Wah, Allah yang bilang sebanyak-banyaknya. Bukan duduk baca 10 ribu, tetapi tidak duduk, tidak berdiri, tidak bawa apa saja, apa yang dilihat, ingat terus kepada Allah. Itulah orang beriman. Pasti beruntung. Sekarang kita tanyain lagi, Tuhan, kalau udah dapat tuh kami udah kerja nih, untuk apa sih Tuhan? Sambung ke surat 2877. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya Allah, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, tadi suruh kerja, sudah kerja dapat karunia. Nah, untuk apa Tuhan? Allah mengajarkan, cari kebahagiaan negeri akhirat. Itu gunanya. Caranya gimana Tuhan? Kamu ingat, butuhkan. Kamu butuh di dunia, butuh mobil, butuh rumah. Silakan. Tidak dilarang, tapi jangan ditumpuk-tumpuk, kirim sebagian. Caranya berbuat baik ke orang lain. Masya Allah. Nah, setelah saya pelajari, oh, memberi orang tuh berarti saya bukan memberi, tetapi saya kirim pulang kampung. Itu gambarannya. Nabi bilang, cucu Adam berkata, aku orang kaya, rumahku di mana-mana, mobilku banyak, duitku triliunan, Masya Allah. Apa kata Nabi? Nah, ada yang milikmu. Milikmu cuma tiga. Dimakan, dipakai, diin, Pak. Yang lain AN, Pak. Apa AN, Bu? atas nama, mati enggak boleh dibawa. Ibu punya sawah hektaran, kalau panen tontonan masuk ke perut berapa? Piring, sama kan? Orang kaya, orang miskin, itu gaji, Allah adil, Masya Allah. Jadi dimakan dipakai untuk merawat yang mau dimakan cacing. Roh kita infak itu untuk roh saya. Itu gambaran, perumpamaan. Jelas Bapak Ibu. Nah, maka salah satu untuk menggemukkan roh kita yaitu kita banyak berinfak. Itulah yang untuk saya nanti. Bu, gimana kalau orang enggak punya duit? Infak tenaga. Ini yang bikin masjid ini dulu orang-orang yang tenaganya dilebihkan oleh Allah. Kita senang nih sekarang, Bu, ada di dalam masjid enak. Ah, itulah yang senang kita. Tukang-tukang itu tuh dibagi oleh Allah tuh. Asal sholat. Jelas Ibu, ya. Sholat bertebaran di muka tukang sampah, tukang sapu, itu tenaga mereka, Bu. Tiap-tiap kita diberi kelebihan oleh Allah, ya. Nah, jadi nanti Ibu mau masuk surga apa ke neraka? Kata Allah, cepat-cepat berinfak sebelum datang kematian. Katanya, saya pernah baca dulu riwayat, 4 orang berebut-rebut mau di pintu surga. Orang haji mabrur, orang mati syahid, orang dermawan, orang berilmu. Pengin duluan masuk surga. Turun malaikat, tanya orang naik haji mabrur, kenapa engkau mau masuk surga duluan? Oh iya, katanya, kan begitu katanya. Kata siapa? Kata guruku. Nah, kalau gitu hormati gurumu. Tanya lagi orang mati syahid, kenapa mau duluan? Nah, kan katanya begitu, orang mati syahid boleh duluan ke surga. Kata siapa? Kata guruku. Kalau gitu hormati guruku. Akhirnya guru disuruh masuk surga, tapi si guru bilang, orang berilmu bilang, wahai Allah, wahai malaikat, ketahuilah, kalau tidak ada orang dermawan di dunia ini, kami itu tidak akan bisa dakwah, kami tidak akan bisa mendirikan sekolahan, tidak akan bisa ngurus anak yatim, orang miskin. Nah, akhirnya orang dermawan duluan masuk. Ibu mau duluan masuk surga, bapak mau duluan masuk surga, apa belakangan? Nah, kalau duluan yang gede luarnya. Amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan. Ibu, sekali lagi saya mohon maaf sekali ya, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, beribu kali maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak ada kesulitan dalam mempelajarinya bagi siapapun yang ingin mengkaji dan mengamalkannya. Telah kita saksikan bersama tadi, Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum memberikan uraian kepada kita semua bagaimana cara mudah membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elvi Hudriah, atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.